Cara taubat dari makan makanan yang syubhat atau makanan yang haram. Satu, kalau makanan itu punya orang lain, harta orang lain, harus minta maaf sama orangnya. Misalkan kita mencuri orang lain, mencuri makanan orang lain, ya. Syubhat itu enggak jelas halal apa haram, itu syubhat. Kalau haram kan jelas haram, halal jelas haram. Syubhat enggak tahu ini halal apa haram, itu syubhat namanya. Ya, cara tobatnya kalau itu milik orang lain, kita harus minta maaf sama orang itu, minta halalnya, minta ridhonya. Kalau dia bilang dikembalikan, wajib kita kembalikan. Kalau enggak dikembalikan kan enggak bisa dikatakan tobat, karena itu urusan dosa sama manusia. Lalu berikutnya, kalau sudah kita minta maaf, atau memang harta kita bukan harta orang lain, maka syaratnya satu, kita harus bertobat, berhenti dari memakan makanan barang yang haram. Satu. Yang kedua, harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya. Yang ketiga, menyesali perbuatannya. Nyesal, ya Allah, aku menyesal makan-makan yang haram. Lalu yang berikutnya, yang keempat, apa? Berjanji tidak mengulangilah. Tidak mengulangi lagi. Berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi kalau minta ampun menyesal besok makan haram lagi, ya gimana mau dikatakan tobat? Atau dia beristighfar, enggak akan mengulangi lagi tapi enggak menyesal, jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, enggak bisa. Jadi harus bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, berjanji tidak mengulangi lagi dan juga menyesali perbuatannya. Lalu juga dia untuk membersihkan anggota tubuhnya karena takut makanan haram itu menempel pada dirinya, maka dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal terus, entah dari makanan halal secara zat, makanan halal secara zat ya berarti makanan halal seperti ayam, kambing yang disembelih secara syar'i, ayam yang disembelih secara syar'i, makanan beras yang diperoleh dengan secara syar'i, pupuknya juga syar'i. Atau halal secara sabab. Halal secara sabab ya, kita mencari makanan tersebut dengan cara yang halal. Mencari dengan bekerja, bukan dengan mencuri, bukan merampok. Itu halal secara sebabnya. Kalau tadi halal secara zatnya. Itu cara taubat dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Tapi berat. Karena kalau makanan haram sudah masuk ke dalam tubuh, maka idza akalatil haram asad jawarihuhu sya'an aba, maka anggota tubuhnya akan melakukan perbuatan maksiat mau enggak mau. Maka kalau dia beribadah akan susah karena ada makanan yang haram di dalam tubuhnya, akan susah dia salatnya, susah baca Qur'annya, susah gara-gara makan makanan yang haram. Sama haram itu ada dua, ada haram secara zatnya. Haram secara zat ya anjing, babi, riba, itu haram zatnya. Ada haram secara sebab. Ya, haram secara sebab ya makanan beras, soto, bakso, tapi pakai duit haram, pakai cara mencuri. Itu berarti haram secara sebab. Masuk ke dalam anggota tubuh kita, jadi daging dia, jadi darah dia, maka kita akan kesusahan dalam beribadah. Maka banyak orang-orang Islam susah sholatnya, susah baca Qur'annya, padahal dia Islam. Tapi kenapa dia susah sholat subuhnya, susah baca Qur'annya? Barangkali barang haram, ada anggota tubuh haram yang menempel pada tubuhnya. Na'udzubillah min. Nah, itu yang menyebabkan dia susah beribadah. Maka harus cepat-cepat tobat agar kita ringan lagi dalam melaksanakan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.